Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Khonafidina azakumullah, pada majlis yang pertama telah kita uraikan cukup panjang terkait dengan kebersamaan dalam bimbingan Islam. Kebersamaan dengan semua pihak, dari mulai skala yang kecil sampai skala yang besar, masing-masing dengan bimbingannya. Pada kesempatan kali ini kita akan secara khusus menjabarkan tentang menjalin kebersamaan dengan pemerintah, dengan penguasa kita, juga dengan bimbingan Islam. Ini kebersamaan yang skalanya paling besar, kemanfaatan, kemaslahatannya paling besar, karena menyangkut kehidupan berbangsa dan negara. Dikarenakan juga terkait dengan semua warga negara, khususnya kaum muslimin. Ikhwan fillah jazakumullah, prinsip kebersamaan dengan penguasa diuraikan pada pembahasan awal. Landasan kebersamaan yaitu luzumul jamaah, menetapi jamaah penguasa dan masyarakatnya. Larangan memisahkan diri dari penguasa dan masyarakatnya. Hadis, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Wajib atas kalian berjamaah, yakni bersama dengan penguasa kalian dan masyarakatnya. Hati-hati kamu dari furqah, perpecahan, atau memisahkan diri dari al jamaah, penguasa yang ada. Adapun rinciannya, rincian kebersamaan kita dengan bangsa kita, dengan penguasa kita cukup banyak. Kita punya waktu panjang untuk menguraikannya. Yang pertama ialah mencintai tanah air. Mencintai tanah air. Langsung real saja, dikarenakan kita orang Indonesia, negara kita Indonesia Raya, kita menggunakan bahasa mencintai NKRI. Ikhwan fillah jazakumullah, mencintai tanah kelahiran, mencintai tanah air itu perkara fitri. Amrun fitriyun, ada di fitrah masing-masing insan. Dengan tanpa memandang tanah airnya, apakah tanah airnya termasuk negara muslim atau bukan. Fitrahnya orang, fitrahnya manusia, dia akan mencintai tempat lahirnya, tanah kelahirannya, tempat di mana dia tumbuh kembang di situ, tempat di mana dia berinteraksi dengan orang sekitarnya, orang tuanya, kerabatnya, masyarakatnya, tetangganya, dan segala macamnya. Cinta dalam bab ini fitri, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan masalah keimanan, nggak ada sangkut pautnya dengan masalah dosa atau pahala, nggak ada sangkut pautnya dengan masalah ini semua fitrah. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arba, tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau pulang dari safar dan ketika beliau melihat dari jauh genteng-genteng kota Madinah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempercepat langkah kendaraannya, dipacu lebih cepat. Disebutkan dalam riwayat tersebut dikarenakan Rasulullah SAW sangat rindu dengan kota Madinah. Panjang riwayatnya, itu syahidnya. Ibnu Battar rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari, juga Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ketika menerangkan riwayat di atas membawakan sebuah faedah. Faedahnya adalah, kata beliau, fihi dilalatun ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanini ilaihi. Ini riwayat menunjukkan disyariatkannya mencintai tanah air dan rindu tanah air. Barakallahu fiik. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. 5 ayat pertama surat Iqra, beliau ketakutan, pulang ke rumah minta Khadijah menyelimuti beliau, zammiluni, diselimuti, tenangkan sampai ketika tenang diceritakan apa yang dialami di Gua Hira. Khadijah menghibur, menyebutkan kebaikan Rasul, menyebutkan akhlaknya Rasul, jangan khawatir. Inti dibawa kepada familinya Khadijah, Waraqah bin Naufal, salah seorang ahli kitab yang sisa ketika itu. Diceritakan semuanya. Setelah disampaikan semuanya, Waraqah mengatakan, "Dzakan namusul akbar alladzi ja'a Musa." Yang kamu lihat tuai Muhammad, "An-namus al-akbar," malaikat yang paling besar yang datang kepada Nabi Musa. Seorang malaikat membawa wahyu. Beliau gembira ketika itu. Wahyu. Waraqah kemudian berandai, "Duhai kiranya aku ketika itu masih kuat, masih muda. Duhai kiranya aku seperti tiang yang kuat ini. Aku akan bersama dengan kamu ketika kaum kamu mengusir kamu dari Mekah." Rasul mengatakan, "Awa mukhrijiyahum? Apakah kaumku ini mengusir aku dari kota Mekah?" Kaget beliau. Dijawab sama Waraqah, "Nah, tidak ada seseorang pun yang membawa seperti yang kamu bawa, melainkan pasti akan dimusuhi." Kata-kata Rasul, "Awa mukhrijiyahum?" Itu pertanyaannya mengingkari keadaan. Masa gitu? Aku orang asli sini loh. Apakah mereka akan mengusir aku? Itu diambil faedah oleh para ulama yang menunjukkan berpisah dari tanah air, tanah kelahiran, berat. Dikarenakan secara fitrah masing-masing orang cinta tanah airnya, cinta tanah kelahirannya. Dipahami insyaAllah ya? Di antara bukti yang menunjukkan ini barakallahu fikum ialah terkait dengan hukum had. Ketika ada seseorang yang belum menikah, dia berzina, tertangkap penguasa, dijatuhi hukum had. Apa hukum hadnya? Cambuk 100 kali. Apa yang kedua? Diasingkan selama setahun atau syahid. Kata para ulama, hukuman pengasingan ini sangat memberatkan. Sangat memberatkan. Orang itu sangat berat ketika berpisah dengan orang tuanya, handai tolanya, familinya, teman-temannya, dan anak kelahirannya. Diasingkan jauh dari tempatnya dia. Dibikin sebagai sebuah hukuman. Dikarenakan sangat berat. Kenapa? Fitrahnya manusia cinta tanah kelahirannya, tanah air. Teman-teman punya lagi yang lain argumentasi yang mereka sebutkan. Yang intinya adalah cinta tanah air disyariatkan. Ya, disyariatkan termasuk bukti kebersamaan kita dengan bangsa kita, dengan pemerintah kita. Ingat, itu perkara fitri, enggak ada sangkut pautnya dengan masalah iman atau pahala atau yang lainnya. Adapun yang mereka sebutkan hubbul watan minal iman, cinta tanah air termasuk keimanan, ini batil. Dikatakan oleh para ulama ini hadis yang batil, enggak benar. Secara makna juga salah. Dikatakan ini perkara fitri, enggak ada sangkut pautnya dengan masalah keimanan. Yang benar, cinta tanah air itu fitri. Dalam pandangan Islam itu dianjurkan, disyariatkan. Dipaham ya? Ini poin pertama. Maka sebagai warga negara NKRI, masing-masing kita selaku yang Muslim berkhusus, dan semua warga negara dianjurkan dalam Islam, disyariatkan untuk mencintai tanah airnya, untuk mencintai NKRI. Baik. Seorang Muslim akan mengatakan NKRI, tanah air yang kucintai. Gitu ya? NKRI, tanah air yang kucintai. Kalau sampai ada yang benci tanah air, ada yang tidak beres pada fitrahnya dia. Paham ya? Menyalahi fitrahnya dia. Yang kedua, bentuk kebersamaan kita dengan bangsa kita, dengan pemerintah kita ialah loyalitas. Memberikan loyalitas kita kepada NKRI. Ikhwan fillah jazakumullah, bab loyalitas namanya al-wala atau muwala, beda dengan cinta tanah air. Ini lebih dari sekedar cinta. Kalau bab muwala ada ketentuannya. Tidak semua tanah air kamu kasih wala kepadanya. Tayyib. Kapan tanah air dikasih wala kita untuknya? Kapan kita harus loyal kepada tanah air? Jawabannya yang pertama, ketika negara itu negara Islam. Negaranya negara Islam. Paham ya? Undang-undangnya undang-undang Islam. Ada wabah. Selaku negara Islam, maka seorang muslim harus berwala kepadanya, memberikan loyalitas kepadanya. Contohnya Mekah, Madinah, ya, itu negara-negara Islam yang ma'rufin. Yang kedua, negara tersebut termasuk dalam kategori negara kaum muslimin, biladul muslimin. Barakallahu fiik. Ada tiga ketentuan yang disebutkan oleh para fuqaha dan para ulama kita untuk mengetahui ini negaranya kaum muslimin. Yang pertama, ditinjau dari sisi penguasanya. Indonesia presidennya. Kalau presidennya muslim, maka negaranya dikatakan negara kaum muslimin. Apakah dia orang yang bertakwa, yang saleh atau yang tidak, yang penting dia muslim. Penguasanya. Yang kedua, ditinjau dari sisi syiar Islam yang nampak, yang zahir. Salat, azan, ada yang semisal itu, ikhwan. Ketika dilaksanakan di negeri itu secara merata, di mana-mana dikerjakan, dilaksanakan dengan tenang, dengan terang-terangan, tidak ada intimidasi atau tekanan atau yang lainnya, maka dikatakan ini negaranya kaum muslim. Azan berkumandang di mana-mana, sholat dikerjakan dengan tenang di mana-mana, masjid banyak, surau banyak, jamaah masya Allah, Jumatan iya, dua hari raya juga iya. Negara kaum muslimin, syiar Islam yang nampak ada di sana dan tersebar di sana. Yang ketiga, ditinjau dari sisi jumlah penduduknya. Baik, kalau mayoritas, kalau semua atau mayoritas penduduknya dalam muslim, dikatakan negara kaum muslimin. Kalau sebaliknya, dikatakan negaranya kaum kufar, negaranya non muslim. Hada au hada au hada. Para ulama kita sedikit pun tidak pernah menyinggung terkait dengan undang-undang. Itu kali singgung. Tayyib, ketika terpenuhi tiga-tiganya, maka dikatakan hada bahada biladul muslimin. Ini negaranya kaum muslimin. Wajib bagi seorang muslim loyal kepada bangsanya. NKRI salah satu negara yang terpenuhi padanya tiga ketentuan di atas. Penguasa NKRI muslim, mayoritas penduduknya adalah muslimin, syiar Islam di NKRI dilaksanakan dengan terang-terangan, merata di mana-mana, dengan tanpa intimidasi. Dalam pandangan Islam dan fikihnya para ulama, NKRI adalah biladul muslimin, negaranya kaum muslimin. Paham ya? Negaranya kaum muslim. Hada wadih. Barakallahu fikum. Dasar yang mereka sebutkan di antaranya yang cukup kuat memandang penguasa bukan undang-undang. Dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu wa arda, ketika Rasulullah SAW memberitakan akan ada penguasa-penguasa sepeninggal beliau. Karena beliau mengatakan, saya kunu ba'di umara la yasannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadi. Akan muncul sepeninggal kepada penguasa, mereka tidak mengambil sunnahku sebagai sunnahnya, tidak mengambil bimbingan sebagai bimbingan dia, enggak menjadikan Islam dan sunnah sebagai undang-undang dia. Wa sayakumu fihi rijalun, dan akan tampil tengah-tengah mereka sosok-sosok penguasa, qulubuhum qulubus syayatin fi sidmani insin, hati mereka hati setan dalam bentuk badannya manusia. Penguasanya lalim, zalim, sadis, begis kayak setan. Undang-undangnya bukan undang-undang Islam, tapi dia muslim. Tetap Rasul meminta kepada para sahabatnya untuk isma' wa ati, dengarkan dan taati, walaupun dia memukul punggung kamu dan merampas harta benda. Ini argumentasi. Difaham ya? Khulasahnya NKRI negaranya kaum muslimin. Maka wujud bukti kebersamaan umat Islam dengan bangsanya, dengan penguasanya adalah memberikan loyalitas kepada NKRI dengan cara-cara yang syar'i. Semua dengan syar'i, dengan cara-cara yang syar'i. Ikhwanul Muslimin rahimakumullah, dalam pandangan Islam, loyalitas kepada sebuah bangsa itu bukan slogan, bukan yel-yel kosong. Itu tidak begitu penting. Yang penting itu pembuktian dalam kenyataannya. Paham ya? Enggak begitu penting yel-yel NKRI kesana kemari, pengapungan NKRI. Enggak perlu seperti itu. Bukan dengan cara demikian. Tapi dengan diwujudkan langsung dalam perbuatan. Baik, saya bawakan di antaranya. Di antara bentuk loyalitas kita kepada bangsa dan penguasa, menerapkan prinsip as-sam'u wa ta'ah lahum fi ghairi maksiatillah. Kita menerapkan prinsip mendengar, mematuhi, mentaati penguasa kita selain dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sudah berulang kali antum dengarkan kajiannya. Menjadi warga negara yang patuh, menjadi warga negara yang taat, mendengarkan penguasanya selain dalam perkara yang maksiat, dalam perkara syar'i, dalam perkara mubah, dalam perkara kemaslahatan duniawi. Samina wa ta'ana. Dipaham ya? Terkait dengan din atau dunia. Undang-undang yang dibikin oleh pemerintah terkait dengan perkara duniawiyah yang mubah mengandung kemaslahatan, samina wa ta'ana. Selama tidak ada padanya kemungkaran. Dipaham ya? Bentuk loyalitas kamu ini. Seorang muslim, seorang sunni yang mengamalkan prinsip ini, sosok loyalis, nasionalis, patriotis terkait dengan bangsanya. Dan ini wujud nyata barakallah. Dengan prinsip ini maka akan hilang gerakan separatisme. Dengan prinsip ini akan hilang gerakan terorisme. Dengan prinsip ini akan hilang gerakan radikalisme terkait dengan penguasa. Dengan prinsip ini belakangan hilang gerakan ekstremisme terkait dengan penguasa. Luar biasa. Semuanya akan tenang, semuanya akan damai, semuanya akan aman, semua akan terkendali. Dikarenakan rakyatnya patuh-patuh, taat-taat, dan bikin gara-gara. Bentuk loyal kepada penguasa. As-sam'u wa ta'ah. Yang kedua. Di antara bentuk loyalnya adalah ketika mendapati penguasa yang zalim atau penguasa yang fasik atau penguasa yang banyak kemungkarannya atau banyak ketimpangan-ketimpangan dalam pemerintahannya. Bentuk loyalnya ialah as-sabru 'ala jawrihim, bersabar di dalam menghadapi kezaliman pemerintah. Sabar. Ini prinsip salaf yang disepakati. Yang kedua, yang berikutnya lagi setelah sabar, ialah ad-du'a lahum bitawfiq was-sadad. mendoakan kebaikan untuk para penguasa supaya diberi taufik dan diluruskan langkahnya, mendoakan kebaikan untuk mereka. Lalu adamul khuruji alaihim walau qida shibrin, tidak memberontak penguasa walaupun sejengkal, sedikit pun tidak akan memberontak penguasa, baik pemberontakan dengan hati, dengan makna tidak meyakininya sebagai penguasa, atau pemberontakan dengan lesan dalam bentuk mencaci maki penguasa, menghujat penguasa, membongkar aib penguasa di depan halayak ramai, atau bahkan melaknatnya, atau bahkan mengkafirkannya. Tidak. Itu bentuk pemberontakan dengan lesan. Tidak memberontak dengan lesan. Juga tidak memberontak dengan anggota badan. Tidak ada gerakan separatisme, demonstrasi-demonstrasi dengan cara kekerasan, atau kuda militer, atau semisalnya. Tindakan makar, tidak ada. Tidak diperbolehkan dalam Islam memberontak penguasa. Sabar. Doakan kebaikan. Jangan kamu berontak. Yang keempat ialah banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, bersifar kepada Allah Azza wa Jal, memperbaiki diri sebagai warga negara yang mukmin, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dikarenakan itu cara-cara yang disebutkan dalam syariat menghadapi penguasa yang zalim. Dan semua itu sebagai bukti loyalitas kita kepada NKRI. Sebagai bukti nasionalisme kita kepada negara. Sebagai bukti patriotisme kita kepada bangsa. Dan itu wujud kebersamaan dengan bangsa dan negara kita dengan bimbingan syariat. Dipahami ya? Dengan mereka. Walaupun zalim, walaupun fasik, walaupun fajir, walaupun dan walaupun. Dengan bimbingan di atas. Dipahami ya? Orang-orang yang suka menghujat pemerintah, mencaci maki pemerintah, membongkar keaiban pemerintah di depan halayak ramai, ini pembuat onar dalam sebuah bangsa. Mengacaukan kebersamaan dengan sebuah bangsa. Bukan loyalis, bukan nasionalis, bukan patriotis. Mereka itu dikatakan sebagai teroris ideologi. Irhabun fikri. Walaupun tidak menggunakan fisik, walaupun tidak menggunakan senjata, tetapi hujatan mereka, cibiran mereka, caci maki mereka, laknatnya mereka, mengkafirkan penguasa, ini semuanya adalah irhabun fikri, teror ideologi. Mereka adalah kaum teroris. Pihak-pihak yang berupaya untuk memisahkan diri penguasa dari bangsanya dengan ragam gerakan separatisme, mereka kaum teroris, kaum ekstremis, bukan loyalis, bukan nasionalis, bukan patriotis. Dalam bangsa, pengacau bangsa, perusak bangsa. Mereka bukan orang yang ingin mengadakan kebersamaan dengan bangsanya. Yang jelas Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Maka bentuknya kita, loyalnya kita ketika mendapati penguasa yang zalim seperti itu. Sabar, doakan kebaikan, jangan memberontak, taubat, istighfar kepada Allah, perbaiki diri, jadi hamba Allah yang saleh, bertakwa kepada Allah. Ini khulasa, dikarenakan poin seperti yang saya sebutkan di atas, saya dibahas dalam kebanyakan kesempatan, daur-daur yang lainnya, tapi dengan tema yang lain, sikap kepada pemerintah. Sesungguhnya tema-tema itu ya kan, lebih zen ketika dipadu dengan gaya bahasa seperti ini. Bentuk kebersamaan dengan pemerintah, bentuk loyalitas seorang muslim kepada bangsa. Nyata, real. Tidak bikin onar, tidak bikin khiaf, tidak bikin gaduh, tidak bikin kerusuhan. tenang, damai, menjaga ketentraman, kedamaian, dan menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah. Ada poin berikutnya yang belum disebutkan ya, ikhwan terkait dengan penguasa yang zalim, ialah menasihati mereka, menegur mereka dengan dua ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah hanya menasihati dengan lisan, tidak boleh dengan aksi. Ingkari kemungkaran mereka dengan hati. Yang kedua, harus empat mata, harus rahasia, sembunyi-sembunyi, tidak boleh disampaikan secara vulgar di depan khalayak ramai. Ingkari dengan hati kamu dan tegur dengan ucapan kamu. Lakukan dengan sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan. Itu dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini semuanya bentuk loyalitas seorang muslim kepada bangsanya. Tidak usah membahas penguasa yang soleh, penguasa yang adil. Itu enggak ada khilaf di kalangan semua masyarakat, pasti akan mencintainya. Yang perlu dibahas adalah ketika penguasanya zalim. Dipaham ya? Kalau boleh kita mengatakan, justru warga negara yang paling loyal itu Ahlussunnah. Warga negara yang paling nasionalis itu Ahlussunnah. Warga negara yang paling patriotis itu Ahlussunnah. Karena mereka tidak ada tendensi pribadi atau duniawi. Tidak minta jatah kursi. Lillahi ta'ala. Yang memotivasi mereka adalah iman kepada Allah dan mengerjakan bimbingan syariat. Mencari pahalanya Allah Azza wa Jalla. Sampai dikatakan oleh salah seorang ulama kita namanya Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah. Beliau mengatakan terkait dengan masalah mendoakan pemerintah. Dikatakan hampir semua kelompok-kelompok yang ada, firqah-firqah yang ada, mereka semuanya pasti akan mencela penguasa. Kecuali Ahlussunnah. Kecuali Ahlussunnah. Tidak akan pernah terlafazkan satu kalimat pun dari mulutnya seorang Ahlussunnah, seorang Sunni yang benar, celaan kepada penguasa. Begitu datang berita terkait dengan penguasanya, informasi terkait dengan pemerintah nanti valid. Penguasa yang berbuat demikian, mengatakan demikian, melakukan demikian perkara yang mungkar, Ahlussunnah secara hati mengatakan itu tidak benar. Hatinya mengingkari, itu tidak benar. Tidak benar. Lesanya langsung mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Hadahullah, Allah yahdi, wafaqahullah, aslahahullah. Itu langsung. Semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah berikan taufik, semoga Allah berikan menjadikan dia sebagai penguasa yang saleh. Langsung. Kalaupun mengucapkan para istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya musibah, kan gitu. Hatinya mengingkari, lesanya mendoakan penguasa. Itu Ahlussunnah. Itu Ahlussunnah. Selebihnya, tidak cari kambing hitam. Tidak cari kambing hitam. Yang dicari dirinya sendiri. Ini pasti karena dosa saya. Ini pasti karena kesalahan saya. Selaku warga negara, selaku warga masyarakat, banyak dosanya. Allah memberikan peringatan kepada kita karena dosa kita dengan diberi cobaan penguasa yang zalim. Langsung tobat, istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian dia perbaiki diri sebagai warga negara yang berusaha beriman, bertakwa kepada Allah, beramal saleh. Taubat disifar kepada. Tidak akan ada gerakan pemberontakan. Tidak akan ada gerakan aksi-aksi melawan pemerintah. Tidak akan ada gerakan-gerakan terorisme atau gerakan separatisme. Tidak bakal ada. Diharamkan dalam Islam. Itu Ahlussunnah. Dipahami insyaAllah ya. Ini saudara, bukti-bukti satu. Kebersamaan muslimin Ahlussunnah bersama dengan bangsanya dan penguasanya. Sekaligus sebagai bukti loyalitas seorang muslim, seorang sunni kepada bangsa dan negaranya. Dengan poin-poin tadi. Ingat motivasinya keimanan. Ingin mendapatkan ridha-Nya Allah Azza wa Jal. Bukan tendensi pribadi atau duniawi. Atau untuk cari kursi. Tidak ada. Barakallahu fikum. Bukti yang berikutnya. Kebersamaan bersama dengan penguasa. Tadi kan masalah apa ya Pak? Loyalitas ya. Selesai. Cinta tanah air. Itu ketentuannya. Yang menurut saya bahkan loyalitas kepada NKRI. Dengan ketentuan tadi. Dan dengan contoh-contoh yang ada. Poin berikutnya terkait dengan kebersamaan dengan penguasa dan pemerintah. Ialah menjalankan sebagian ibadah bersama dengan penguasa. Dalam pandangan Islam disebutkan beberapa poin-poin ibadah kepada Allah yang dianjurkan bersama dengan pemerintah atau izin pemerintah atau diserahkan kepada pemerintah. Bersama pemerintah atau izin pemerintah atau diserahkan kepada pemerintah. Sebagiannya merupakan syarat sahnya. Syarat sahnya sebuah amal tadi. Ini lebih nyata lagi. Lebih nyata lagi. Bukti nyata kebersamaan kaum muslimin dengan bangsanya. Bahkan terkait dengan perkara ibadah sekalipun. Yang disebutkan oleh para ulama yang pertama jamaah lima waktu. Jamaah lima waktu. Itu dengan penguasa. Kalau penguasa mengizinkan di semua surau atau musola atau masjid, silakan. Alhamdulillah. Tapi ketika kamu diimami oleh penguasa, maka harus imam makmum bersama dengan mereka. Jamaah dengan mereka. Mau orang soleh, mau enggak soleh, mau bacaannya becus, enggak becus, itu bukan pembahasan kita. Diwajibkan untuk menjadi makmumnya imam tadi, penguasa tadi. Berjamaah bersama dengan mereka. Barakallahu. Bahkan ketika penguasa tadi terkait dengan bab waktunya menunda atau memajukan. Ada penguasa yang suka menunda waktu sholat. Yang dibimbingkan dalam Islam, kamu sholat niatnya fardu di awal waktu. Di rumah. Nanti kamu keluar lagi bersama dengan penguasa kamu dengan niat sunnah. Tetap harus tampil untuk kebersamaan dengan penguasanya. Atau sebaliknya, penguasanya mendahulukan sholat. Belum ada waktunya. Tampil. Sholat bersama dengan penguasa dengan niat sunnah. Dengan niat sunnah. Ketika datang waktunya sholat, di rumah mengerjakan dengan niat fardu. Difahami? Tidak meninggalkan kebersamaan dengan penguasa. Dan diyakini sholatnya sah. Sempurna. Tidak perlu mengulangi lagi. Bahkan kata para ulama, barang siapa yang mengulang lagi sholatnya, dialah yang dikatakan mubtadi, orang yang sesat. Itu dimasukkan dalam prinsip sunnah oleh para ulama. Jumatan juga demikian. Bersama dengan penguasa. Atau diizinkan oleh pihak penguasa. Dua hari raya. Idul Fitri, Idul Adha. Dengan penguasa. Penetapan satu Ramadan. Dengan penguasa. Satu Syawal. Dengan penguasa. Dzulhijjah dengan penguasa. Sepuluh Dzulhijjah dengan penguasa. Mengerjakan sholat dua hari raya dengan penguasa. Atau dengan izin penguasa. Bersama dengan mereka. Kebersamaan yang nyata. Barakallah. Berhaji. Resmi lewat penguasa. Berjihad. Ketentuan sahnya harus dengan komando penguasa. Atau seizin penguasa. Zakat. Zakatul mal, hukum asalnya diserahkan kepada penguasa. Mau yang zalim, mau yang adil, tidak peduli. Yang penting tunaikan semua pada penguasa. Dialokasikan dengan benar, alhamdulillah. Tidak, itu tanggung jawabnya mereka. Kecuali kalau penguasa mengizinkan, dialokasikan kepada yang lain, atau sendiri. Kerjakan dengan kelonggaran yang ada. Tapi ketika mereka meminta supaya diserahkan kepada pihak penguasa, maka wajib atas semua kaum muslimin menyerahkan zakatnya, sedekahnya, infaknya kepada penguasa. Serahkan, selesai urusannya itu. Jangan melihat alokasinya benar tidaknya, itu bukan pembahasan muslimin, itu tanggung jawab pemerintah. Haji, jihad, zakat, jamaah, jumaah, dua hari raya. Iqamatul hudud, penegakan hukum-hukum had, penguasa. Ya, eksekusi-eksekusi, hukum ta'zir, hukuman yang dikembalikan kepada kebijakan pemerintah, eksekusinya pemerintah. Dipaham ya? Intinya, sekian banyak ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dikerjakan bersama dengan pemerintah, atau seizin pemerintah, atau diserahkan kepada pemerintah. Itu bukti kebersamaan umat Islam bersama dengan bangsa dan penguasa. Inilah ta'ala ini. Mengharapkan ridhonya Allah yang memotivasi adalah keislaman kita, iman kita. Tidak ada tendensi apapun. Difahami insyaAllah ya? Itu bukti yang berikutnya lagi. Dan ini juga bisa dimasukkan dalam bukti kesekian kalinya. Bukti loyalitas seorang muslim kepada penguasanya. Beribadah bersama dengan penguasa atau seizin penguasa atau diserahkan kepada penguasa. Difahami insyaAllah ya? Ayuhan nas, amitakumullah. Di kiri hujan tak? Masih lama. Allahumma sholli ala nabi. Suruh berhenti hujannya. Barakallahu. Yang lainnya lagi. Bentuk kebersamaan yang lainnya lagi. Buktinya. Dengar soal saya? Dengar. Yang berikutnya lagi, ini menyatukan dua pembahasan, bentuk loyalitas muslim kepada bangsanya, sekaligus bukti kebersamaan dengan bangsanya. Yang berikutnya ialah membantu penguasa pemerintah di dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, tugas-tugasnya. Ini dalam fiqih Islami sekaligus dimasukkan dalam prinsipnya para ulama dalam buku usul sunnah, ini termasuk kewajiban rakyat, haknya penguasa. Ya, kewajiban rakyat, haknya penguasa. Apa itu? Hak dibantu oleh masyarakatnya untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dia atau memutar roda pemerintahan dia. Karena dinasihatullah, penguasa itu dalam memimpin sebuah bangsa pekerjaannya banyak, ya, pekerjaannya beragam, yang diurusi banyak beragam, problematikanya banyak beragam. Sesuai dengan besarnya bangsa tadi dan banyaknya penghuninya. Semakin besar bangsanya, semakin banyak penduduknya, semakin besar pekerjaannya, semakin ragam pekerjaannya, semakin banyak muskilah. Maka rakyat wajib membantu penguasanya. Yang pertama, siap bersinergi dengan pemerintah dalam perkara syar'i atau dalam perkara-perkara mubah, perkara duniawi, selama tidak ada padanya pelanggaran syariat. Ta'awun al-birri wa taqwa, bersinergi dengan penguasa. Ini bukti yang paling nyata, langsung bukti Anda membantu pemerintah, bersinergi bersama dengan mereka dalam semua perkara yang syar'i atau dalam semua perkara-perkara yang mubah, yang bermaslahat, yang tidak ada pada perkara-perkara dalam syariat. Barakallahu. Bersidarki. Siap. Ya. Walaupun harus mempertaruhkan nyawa, siap. Walaupun harus berkorban harta benda, siap. Dikarenakan itu merupakan perintahnya penguasa. Yang kedua, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, ya, menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, masing-masing individu muslim secara khusus dan masing-masing anak bangsa secara umum berkewajiban untuk menjaga stabilitas nasional bangsanya, stabil dalam keamanan, stabil dalam kedamaian, kesejahteraan, stabil dalam perkara ekonomi, stabil dalam perkara yang lain-lain. Disebut dengan stabilitas nasional, menjaga rasa amannya. Ini perkara yang sangat panjang dibahas oleh para ulama, menerangkan bahwa rasa aman, rasa tentram dalam sebuah bangsa itu merupakan perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam, merupakan permohonan para anbiya wal mursalin, sehingga dimasukkan dalam prinsip Islam. Ya, menjaga rasa aman. Jangan jadi begal. Jangan jadi penyamun. Jangan jadi pembunuh. Jangan jadi tukang onar, tukang fitnah. Jangan menjadi pihak-pihak yang membuat kerusuhan, merusakkan rasa aman dalam bangsanya. Jangan. Itu melanggar tuntunan Islam. Yang dianjurkan ialah mewujudkan rasa aman, menjaga rasa aman dalam bangsanya. Barakallahu fikum. Di antara caranya ialah bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Anda memiliki tauhid yang murni. Anda memiliki akidah yang benar. Dengan tauhid akan muncul rasa aman. Yang kedua, menjadi hamba Allah yang saleh bertakwa kepadanya. Menjadi warga negara, menjadi muslim secara khusus yang saleh kepada Allah Azza wa Jalla, taat kepada Allah Azza wa Jalla dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kesolehan kamu, ketakwaan kamu, keimanan kamu membawa kedamaian bangsa, membawa rasa aman pada bangsa kamu. Ini perkara-perkara yang mungkin jarang kita perhatikan. Justru dalam pandangan Islam, ini semua adalah kunci utama meraih sebuah ketenteraman dan keamanan sebuah bangsa. Baik, tauhid yang murni, akidah yang benar, menjadi warga negara yang saleh bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan mentaati. Baru kemudian secara real dia wujudkan rasa aman tadi dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan tingkah lakunya langsung di tengah-tengah masyarakat. Mewujudkan rasa aman, menjaga rasa aman, mempertahankan rasa aman yang ada. Ya, meninggalkan, mencegah, meredam segala bentuk tindakan-tindakan yang merusak rasa aman, atau membuat fitnah, atau membuat onar, atau yang lain-lain. Ingat, landasannya keimanan, landasannya melaksanakan perintah, tujuannya meraih ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini hanya kaum muslimin. Ini hanya ahlu sunnah yang mewujudkan bentuk toleransi, loyalitas kepada bangsanya, bentuk kebersamaan dengan bangsanya, loyal kepada penguasanya, bersama dengan penguasa. Ini semuanya adalah poin-poin yang sangat penting dicermati oleh kita semua. Dan sebagai umat Islam, khususnya sebagai ahlu sunnah wal jamaah salafiyin dalam bab ini harus sebagai pihak yang terdepan, harus sebagai panutan bagi masyarakat yang lain. Tunjukkan bimbingan Islam sangat agung, sangat mulia dalam bab ini. Ya, menjaga kebersamaan dengan bangsa, mewujudkan cinta tanah air, mewujudkan loyalitas yang sangat tinggi kepada bangsanya. Semua dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Dan tinggalkan lawan-lawannya. Tinggalkan lawan daripada yang disebutkan sebelumnya. Barakallahu fikum. Hadar. Kebersamaan dengan bangsa kita. Rekatnya, sekali lagi, Islam itu agama yang mulia, agama yang agung, agama yang indah, bimbingannya mulia, bimbingannya agung, bimbingannya indah. Satu di antaranya adalah kebersamaan. Kebersamaan. Dari mulai yang skala kecil, dalam rumah tangga, dalam rumah tangga Islam yang harmonis, lanjut, anak-anak, orang tua, family, kerabat, tetangga, muslimin secara umum, para ulama, para umara, bahkan dengan non-muslim sekalipun. Ya, dengan yang muslim, dengan non-muslim, agar namanya kebersamaan semua dengan bimbingan Islam. Dalam semua hal, ya, dalam semua hal, perkara syar'i, perkara yang wajib, perkara yang mubah, perkara yang maslahat, duniawi, agama, selama tidak ada batasnya pelanggaran syariat, barakallahu fikum. Dan secara khusus, Islam memberikan bimbingan yang sangat mulia, menjalin kebersamaan dengan penguasanya, bangsa dan negaranya. Baik, dengan poin-poin yang ringkas di atas, yang disebutkan. Sengaja saya bukan poin-poin, enggak membawakan detail hujah atau dalil-dalilnya, dikarenakan pembahasan di atas sering diangkat oleh para satidah, terutama dalam tema pembahasan menyikapi penguasa. Paham ya? Dan juga waktu yang sempit, kalau dibahas semua rinci dengan dalil dan segala macamnya akan panjang pembahasannya, sehingga disampaikan dengan ringkas namun padat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semua bisa mewujudkan ini semua dengan benar, dengan baik, dengan bimbingan yang benar pula. Harapannya ikhwan, negara kita, bangsa kita kokoh, kuat, bermartabat, bersatu padu, tidak goyah. Barakallahu. Muncul kebersamaan dengan semua masyarakat, warga, masyarakat dan pejabat. Kebersamaan muslimin secara khusus. Baik, dan kebersamaan dalam semua hal dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Semoga bermanfaat. Naqrabila huna. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu hafizakumullahu tabaraka wa ta'ala.